saya telah penulis menyebutkan tentang permasalahan bahwa kebanyakan yang dipakai dalam doa dalam Al-Quran dan Sunnah dan bahasa Arab dan melalui lisan-lisan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dan sebelum mereka dan setelah mereka dari para ulama adalah doa meminta. Doa meminta. Ini kebanyakan yang dipakai dalam Al-Quran dan hadis dari Rasulullah SAW. Lalu beliau menyebutkan banyak doa-doa tersebut, banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan doa. Dan maksud daripada doa di sini adalah doa meminta. Ahibati fillah afanillahu iyakum kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Lalu setelah itu penulis mengatakan wa amma ma taqaddam min kalami syaikhil islami wa tabi'ahu al-allamah ibnul qayyim rahimahumallahu taala min anna ad-du'a naw'an du'a'u mas'alatin wa du'a'u ibadah. Adapun yang sudah berlalu dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan diikuti oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahumallahu taala bahwa doa itu ada dua macam, doa meminta dan doa ibadah. Ini sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya ya, bahwa doa itu ada dua macam, doa meminta dengan doa ibadah. Doa meminta namanya dalam bahasa Arab doa masalah, dan doa ibadah namanya adalah doa ibadah. Doa meminta maksudnya yaitu seseorang meminta kepada Allah dari kebaikan-kebaikan dunia dan juga akhirat. Sedangkan doa ibadah adalah seperti berzikir, zikir yang disyariatkan, dan juga membaca Al-Quran dan yang semisalnya. وما ذكر بينهما من التلازم وما ذكر بينهما من التلازم وتضمن احدهما للاخر. Dan juga sudah disebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa antara doa ibadah dengan doa meminta ini ada saling melazimi satu dengan yang lainnya dan saling mengandung satu dengan yang lain. Fadzalika bi'tibari kauni dzakir والتالي المصلي والمتقرب بالنسك وغيره طالبا في المعنى. Dan ini dilihat dari sisi orang yang berzikirnya dan orang yang membaca Al-Quran saat sholat, orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengerjakan ibadah, dan juga selainnya yang meminta semakna dengannya. فَيَدْخُلُ فِي مُسَمَّ الدُّعَى بِهَذَا الْاِعْتِبَارِ. Maka dinamakan di dalam nama doa sesuai dengan batasan ini. Waqad syara'a Allahu ta'ala fi sholati asy-syar'iyyah min du'a'il mas'alah ma la tashihhu sholatu illa bih. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan di dalam salat yang disyariatkan berupa doa permintaan yang tidak sah salat kecuali dengannya. Kama fil Fatihah wa baina sajdatain wa fit tashahhud, sebagaimana di dalam membaca surah Al-Fatihah saat salat dan juga duduk di antara dua sujud dan juga di dalam tashahhud. Nah, keadaan-keadaan ini baca surah Al-Fatihah di dalamnya ada doa. Doa meminta. Kemudian membaca surat membaca bacaan di antara dua sujud juga ada doa. Di dalamnya doa meminta, seperti misalkan dalam surah Al-Fatihah ihdinash shiratal mustaqim, berikanlah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Ini di dalamnya doa meminta. Kemudian juga di dalam duduk di antara dua sujud rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani, ini doa meminta. Wa fit tashahhud, dan di dalam doa tashahhud juga ada doa minta. Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan minka warhamni innaka adzal ghafurur rahim. Ya, ampunlah dosaku dan rahmatilah aku. Ini doa meminta di dalam tasyahud, di dalam salat. Wa dzalika ibadatun karruku'i wassujud. Dan ada doa di dalam salat itu doa ibadah seperti bacaan ruku, bacaan sujud. Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal Azim. Ini bacaan-bacaan di dalam rukuk, di dalam sujud, dan ini adalah doa ibadah. Artinya dengan membaca itu kita beribadah kepada Allah, dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan dan semisalnya. Fa tadabbar hadzal maqama yatabayyanu laka jahlal jahiliyah bitauhid. Maka perhatikanlah kedudukan ini, akan jelas bagimu orang-orang yang tidak tahu tentang tauhid. Baik. Silakan buka halaman 240. Wa mimma yubayyinu hadzal maqama wa yaziduhu idahan qawlu al-allamati Ibnu al-Qayyim rahimahullahu ta'ala fi qawlihi ta'ala qul ud'u Allah aw ud'u ar-Rahman ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna wa hadha ad-du'a'u al-mashhur annahu du'a'u al-mas'alah qalu kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yad'u rabbahu wa yaqulu marratan ya Allah wa marratan ya Rahman fa dhanna al-mushrikuna annahu yad'u ilayhayn فأنزل الله هذه الآية ذكر هذا أو ذكر هذا عن ابن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما. Artinya, dan dari apa yang menjelaskan akan hal ini dan menambah keterangan penjelasan akan hal ini adalah ucapan dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala ketika beliau mengomentari surat Al-Isra ayat 110. Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, berdoalah kalian kepada Allah atau berdoalah kalian kepada Ar-Rahman. Ya, yang mana saja kalian berdoa, maka baginya ada, maka Allah memiliki nama-nama yang husna. Maka doa yang masyhur ini, dia di dalamnya adalah doa meminta, doa masalah. Ya, doa meminta. Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat berdoa kepada Rabb-nya kadang-kadang mengatakan ya Allah. Dan saat berdoa kepada Rabb-nya juga kadang-kadang mengatakan ya Rahman. Nah, orang-orang musyrik mengira bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada dua Tuhan, padahal dia adalah satu Tuhan. Nah, ketika orang-orang musyrik mengira seperti itu, mereka tidak percaya nama Ar-Rahman bagi Allah Subhanahu wa taala, maka maka Allah menurunkan ayat tadi, surat Al-Isra ayat 110. Ini disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Baik. Kemudian setelah itu penulis mengatakan waqila inna du'a huna bi makna tasmiyah. Ada yang mengatakan doa di sini, ya, seperti tadi firman Allah dalam surah Isra ayat 110, qul ud'u Allah aw ud'u Ar-Rahman. Katakanlah wahai Muhammad, berdoalah kepada Allah atau berdoalah kepada Ar-Rahman. Ada yang mengatakan berdoalah di sini maksudnya namaiyah Allah dengan Allah dan namaiyah Allah dengan Ar-Rahman. Ai ism samaitumuhu bihi min asma'illahi ta'ala. Maksudnya adalah nama yang kalian namai Allah dengannya, karena nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Imma Allah wa imma Ar-Rahman falahul asmaul husna. Baik itu namanya Allah, baik itu Ar-Rahman, maka Allah memiliki nama-nama yang husna. Wa hadza min lawazimil ma'na fil ayah. Dan ini adalah dari kelaziman makna-makna di dalam ayat. Falaysa huwa 'ainul murad, dan bukanlah dia termasuk yang diinginkan. Balil muradu biddu'a ma'nahu al-ma'hudul muttaridu fil Qur'an wa huwa du'a'us su'al wa du'a'us sana. Tetapi yang dimaksud dalam hal ini adalah doa meminta atau doa ibadah. Doa meminta atau doa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala idza urifa hadza fa qawluhu ud'u rabbakum tadarruan wa khufya yatanawalu naw'ain du'a lakinnahu zahirun fi du'a'il mas'alah mutadhamminun li du'a'il ibadah wa li hadza umira bi ikhfa'i. Qala al-Hasan baina du'a'is sirr wa du'a'il alaniyah 70 dha'fan. Walaqad kana al-muslimuna yajtahiduna fi du'a wa lam yusma' lahum shaut in kana illa hamasan bainahum wa baina rabbihim. Kemudian Imam Al-Qayyim mengatakan, jika sudah dikenal ini, maka ketika Allah berfirman, berdoalah kalian kepada Rabb kalian dengan tunduk dan tersembunyi, maka ini mengandung dua macam doa tadi. Ya, dua macam doa tadi, yaitu doa meminta dengan doa ibadah. Artinya ketika kita berdoa meminta kepada Allah, maka mintalah dengan suara yang lirih, tidak keras-keras, tidak teriak-teriak. Dan juga saat kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoalah dengan berzikirlah dengan suara yang lirih, karena zikir termasuk dari doa dan doanya adalah doa ibadah. Doanya adalah doa-doa ibadah. Oleh sebab itulah ketika kita berdoa, baik doa meminta atau doa ibadah, berzikir, baca Quran, kita diperintahkan untuk menyembunyikan, untuk melirihkan suara dalam doa-doa tersebut. Ya, baik doanya doa meminta ataupun doanya doa ibadah. Qala Al-Hasan, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, "Baina du'a'i sirri wa du'a'il 'alaniyah 70 dhi'fan." Antara doa rahasia dengan doa yang terang-terangan, ini pahalanya 70 kali lipat. Artinya doa rahasia lebih utama dibandingkan doa yang terang-terangan. Dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu terdahulu, mereka senantiasa bersungguh-sungguh dalam berdoa. Meskipun demikian, tidak pernah terdengar dari mereka suara, ya, kecuali hanya sekedar hamsan bainahum wa baina rabbih. Kecuali hanya sekedar ucapan-ucapan ringan, ya, bisikan-bisikan antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini patut diperhatikan permasalahan ini, bahwasanya berdoa dengan dua macam jenis doa, yaitu doa meminta atau doa ibadah, maka dua-duanya harus dengan tenang. Harus dengan tenang. Tidak keras-keras, tidak terlalu berlebihan. Nah, kemudian ahibati fillah afanillahu ayyakum. Jadi sekali lagi saya katakan, penjelasan Imam Al-Qayyim ini menjelaskan bahwa doa itu ada dua macam. Doa ibadah, yaitu berzikir, kemudian membaca Al-Quran, amar ma'ruf nahi munkar. Maka ini disebut dengan doa ibadah. Kenapa? Karena pada hakikatnya orang yang berzikir, ia sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun doa yang kedua adalah doa masalah, doa meminta, meminta kebaikan di dunia dan di akhirat. Maka ini juga harus dengan suara yang lirih, tidak boleh teriak-teriak. Qauluhu wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'a. Dan Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 186, jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa jika ia berdoa kepadaku. Yatanawaluna wa'id du'a wa bikullin minhuma fussiratil ayah. Di dalam ayat ini ada kata doa, dan doa yang dimaksud pada ayat ini adalah mencakup dua jenis doa, doa masalah dan doa ibadah. Dan di setiap dari keduanya bisa ditafsiri ayat ini. Jadi ketika ada Allah berfirman tadi, jika hamba-hambaku bertanya kepadaku, sesungguhnya aku dekat, sesungguhnya aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku jika ia berdoa kepadaku. Doa di sini apa? Ada dua macam, doa meminta atau doa doa meminta atau doa ibadah. Nah, jadi mengandung dua-duanya. Qila a'tihi idza sa'alan. Artinya, berikanlah kepadanya jika ia meminta kepadaku. Berikanlah kepadanya jika ia meminta kepadaku. Wa qila usibuhu idza abadani. Ada yang mengatakan, aku akan memberikan ganjaran pahala jika ia beribadah kepadaku. Jadi kalau seandainya ada orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang dimaksud di sini ada dua. Doa masalah permintaan, doa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaysa hadza min isti'mali lafzi fi haqiqatihi wa majazihi, bal huwa isti'maluhu fi haqiqatihi al-wahidah al-mutadammina lil amrayni jami'an. Bukan, hal ini bukan menggunakan lafaz di dalam hakikatnya atau majaznya. Ya. Akan tetapi ini adalah penggunaan di dalam hakikatnya yang satu-satunya yang mengandung dua perkara seluruhnya. Wa hadza ya'ti fi mas'alatis shalah. Dan ini datang dalam permasalahan salat. Wa annaha nuqilat an musammaha fil lughah. Bahwasanya salat di pindahkan dari namanya di dalam bahasa. Wasarat haqiqatun syar'iyyatan. Dan akhirnya menjadi hakikat yang sesuai dengan syariat. Wastu'milat fi hadhihi al-ibadatu majazan lil 'alaqah bainahuma wa bainal musamma al-lughawi. Dan dinamakan dalam hal ini ibadah sebagai majaz, yaitu sebagai kiasan untuk hubungan antara keduanya dan antara kata dalam bahasa. Wa hiya baqiyatun 'alal wad'il lughawi wa dumma ilaiha arkanun wa syara'itu. Dan dia akan tetap di atas peletakan secara bahasa dan digabungkan kepadanya rukun-rukun dan syarat-syarat. Digabungkan kepadanya rukun-rukun dan syarat-syarat. Fa'ala ma qarrarnahu la hajata ila syai'in min dhalik. Maka atas apa yang kita telah tetapkan tidak ada hajat untuk sesuatu dari hal itu. Fa innal musalliya min awwali salati ila akhiriha la yanfaqu an du'a'i ibadah wa thana aw du'a'i talab wa mas'alah wa huwa fil halaini da'in. Karena orang yang salat dari awalnya sampai akhirnya dia tidak terpisah dari jenis dua doa ini. Doa ibadah meminta, ya, atau doa ibadah atau doa meminta. Dan di dalam dua keadaan ini kedua-duanya adalah orang yang sedang berdoa. Kedua-duanya adalah orang yang sedang berdoa. Jadi intinya masih membicarakan tentang doa dengan dua macam macamnya. Doa masalah, doa ibadah. Doa masalah adalah doa meminta. Doa ibadah adalah doa berzikir, kemudian apa? Doa ibadah adalah doa berzikir, baca Quran, amar ma'ruf, nahi mungkar. Doa masalah, doa meminta adalah minta kebaikan di dunia dan di akhirat. Ini adalah dalil yang ketiga yang dibawakan oleh penulis, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa man du'aahu ghafilun. Tidak ada orang yang lebih sesat daripada seorang yang berdoa kepada selain Allah yang tidak mengabulkan untuknya doanya sampai hari kiamat, dan mereka-mereka yang didoai lalai terhadap doa orang-orang yang berdoa kepadanya. Kemudian penulis membawakan dalil yang keempat, yaitu surat An-Naml ayat 62. Wa qawlihi ta'ala amman yujibul mubtarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahu ma'allah. Artinya, maka siapakah yang mengabulkan doa orang yang dalam keadaan kesulitan jika ia berdoa kepadanya dan mengangkat keburukan dan menjadikan kalian sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Baik, kita baca penjelasannya dari Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan Al-Syaikh rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, bayyana ta'ala annal musyrikina minal 'ar wa nahwihim qad 'alimu annahu la yujibul muttarra wa yakshifu as-su'a illa Allah wahdahu. Allah menjelaskan bahwa orang-orang musyrik dari bangsa Arab dan yang semisal dengan mereka Sungguh mereka telah mengetahui bahwa tidak ada yang bisa mengabulkan doa orang yang dalam keadaan kesulitan, mengangkat kesulitan, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. فَذَكَرَ ذَلِكَ سُبْحَانَهُ مُحْتَجًا عَلَيْهِمْ فِي اتِّخَاذِهِمْ أَشْرُفَعَ مِنْ دُونِهِ. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, membantah mereka yang menjadikan, yang mereka jadikan sebagai sekutu-sekutu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَلِهَذَا قَالَ, oleh sebab itulah Allah mereka berkata, أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, adakah Tuhan bersamaan dengan Allah? Ya'ni yaf'alu dhalik, yaitu maksudnya yang mengabulkan doa. Ada enggak? Tidak ada yang mengabulkan doa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza kanat alihatuhum allati la tujibuhum fi halil ittirar fala yasluhu an yaj'aluha syuraka'a lillah, syuraka'a lillah alladhi yujibul muttar idza da'ahu yakshifu as-su'a wahdah. Maka jika tuhan-tuhan selain Allah tidak mengabulkan doa-doa mereka saat dalam keadaan sangat memerlukan, maka kalau seperti itu berarti tidak pantas untuk dijadikan sekutu-sekutu bagi Allah, yang Allah mengabulkan orang yang kesulitan jika ia berdoa, dan Allah yang mengangkat keburukan satu-satunya. Ya, وهذا أصح ما فسرت به الآية فسابقتها من قوله أمن يجي أمن خلق السماوات والأرض فأنزل من لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Jadi maksud dari ayat ini adalah bahwa Allah menjelaskan orang-orang musyrik dari bangsa Arab dan yang semisal mereka bahwa tidak ada yang bisa mengabulkan doa orang dalam keadaan sulit, mengangkat kesulitan, kecuali Allah semata. Dan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam surah An-Naml ayat 60-61. Siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan menurunkan bagi kalian air dari langit dan dengannya tumbuh-tumbuhan, kebun-kebun yang sangat subur, maka tak sungguh kalian bukan yang menyembuhkannya. Apakah ada Tuhan bersama Allah? Akan tetapi mereka adalah suatu kaum yang menyimpang. Dan siapakah yang menciptakan langit, dapat menjadikan bumi diam dan menjadikan sungai-sungai di membelahinya dan menjadikan untuknya pasak-pasak, yaitu gunung-gunung, dan menjadikan antaranya dua lautan yang ada pemisahnya? Adakah Tuhan bersama Allah dalam hal ini yang mengaturnya? Maka mereka akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Nah, ini semua para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya yang bisa menjawab doa orang yang dalam keadaan sulit tersebut. Dan Allah satu-satunya yang bisa mengangkat kesulitan, ya. Oleh sebab itulah berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Baik, kemudian setelah itu penulis mengatakan wala haqqatha ila qawlihi amman yahdikum fi dhulumatil barri wal bahr wa man yursilur riyaha bushran baina yaday rahmatih a ilahun ma'allahi ta'ala تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزق من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. Yaitu sampai kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ayat 63-64 siapakah yang memberi petunjuk kepada kalian di dalam kegelapan lautan dan kegelapan daratan? Siapakah yang mengutus angin sebagai kabar gembira sebelum datangnya rahmat Allah yaitu hujan? Adakah Tuhan bersama Allah dalam hal ini? Sungguh Allah Maha Kuasa atas apa yang telah mereka syirikkan. Siapakah yang sanggup memulai penciptaan kemudian mengembalikannya? Dan siapakah yang memberikan rezeki dari langit dan bumi? Adakah Tuhan bersama Allah Subhanahu wa taala? Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikanlah bukti-bukti kalian jika kalian benar-benar orang-orang yang jujur. Kata amal hadhil ayat yatabayyan laka anna Allah ta'ala ihtajja al-musyrikin bima aqarru bihi ala ma jahaduhu min qasril ibadati jami'iha alaihi kama fi fatihah al-kitab iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Maka perhatikan ayat-ayat di atas surah An-Naml ayat 63, 64, ayat 60, 61. Perhatikan ayat-ayat di atas, maka jelas bagimu bahwa Allah Subhanahu wa taala membantah orang-orang musyrik dengan apa yang sudah mereka yakini, ya. Dengan apa yang sudah mereka yakini. Yaitu membantah akan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Mereka malas beribadah seluruhnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan, hanya kepada-Mu kami minta hanya kepada-Mu kami beribadah, hanya kepada-Mu kami minta pertolongan. Jadi intinya ayat ini para ikhwah adalah ayat yang menunjukkan bahwa tidak ada yang berhak diistighatsahi, dimintai dalam keadaan yang sempit, mintai tolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hanya Allah yang Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Pengatur. Nah, kemudian setelah itu penulis membawakan perkataan yang lain dari Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Qala Abu Ja'far Ibnu Jarir rahimahullah wa qawluhu amman yujibul muttara idza da'ah wa yakshifu as-su wa yaj'alukum khulafal ardh a ilahum ma Allah qalilan ma tadhakkaru. Artinya, siapakah yang mampu menjawab doa orang yang kesulitan jika ia berdoa kepadanya, mengangkat keburukan, menjadikan bagi kalian khalifah, khalifah di atas muka bumi ini? Maksudnya adalah utusan-utusan. A ilahun ma'allah, adakah Tuhan yang bersama dengan Allah? Qalilan ma tadhakkaru, hanya sedikit kalian mengingatnya. Yaqulu ta'ala dhikru am ma tusyrikuna billahi khair am alladhi yujibul muttara idza da'ahu yashfu su'an nazil an. Apakah yang kalian syirikkan dengan Allah itu baik, atau yang mengabulkan doa orang yang dalam keadaan sulit jika ia berdoa dan mengangkat petunjuk jika ia berdoa dan mengangkat keburukan yang turun dengannya atasnya? Artinya para ikhwah, tidak ada yang bisa melakukan ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam istighatsah kita beristighatsah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beristighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan wa yaj'alukum khulafa'al ardh. Kemudian Allah berfirman, dan Allah menjadikan bagi kalian khulafa'ul ardh, yaitu pemimpin-pemimpin di atas muka bumi. Yaqulu yastakhlifu ba'du amwatikum ba'da amwatikum fil ardi minkum khulafa' ahya'an yakhlufunahum. Allah menjadikan khalifah setelah kematian-kematian kalian di atas muka bumi ini, dari kalian ada yang menjadi khalifah-khalifah yang hidup sepeninggal kalian. Setelah itu Allah berfirman, a'ilahum ma'allah a'ilahun siwahu yaf'alu hadhil asya. Apakah ada Tuhan bersama Allah? Maksudnya adalah apakah ada Tuhan bersama Allah yang melakukan hal ini kepada kalian? Wa yan'amu alaikum hadhihi ni'am, dan merasakan dan memberikan nikmat kepada kalian dengan nikmat-nikmat itu. Artinya tidak ada yang memberikan nikmat itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qalilan ma tadhakkaru. Sedikit sekali yang kalian ingat. Yaqulu tadhakkuran qalilan min 'azamatillah wa ayadihi 'indakum tadhkuruna wa ta'tabiruna hujjajallahi 'alaikum yasiran. Falidzalika asyraktum billahi ghairihi fi 'ibadah. Yang artinya ketika Allah berfirman, sedikit sekali yang ingat dari kalian. Allah berfirman bahwa sedikit dari kaum muslimin yang mengingat tentang agungnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'tabiruna hujjajallahi 'alaikum yasiran, dan kalian menganggap argumentasi-argumentasi Allah Subhanahu wa taala, bantahan-bantahan Allah Subhanahu wa taala atas kalian sedikit. Oleh sebab itulah kalian mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya. Oleh sebab itulah kalian mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya. Nah, ini jadi para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang keempat ini penulis yang menjadi pembicaraannya di sini adalah amman yujibul muttarra idza da'a wa yakshifus su'a. Siapakah yang bisa mengabulkan doa orang yang dalam keadaan sulit jika ia berdoa kepada Allah, dan siapa yang sanggup mengangkat keburukan ini. Nah, itulah salah satu inti pendalilan dari ayat ini, bersamaan juga dengan ayat ilahun ma'allah, bersama apakah ada Tuhan bersama Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah ingin menafikan berdoa kepada selain Allah, beristighatsah kepada selain Allah, karena tidak ada yang sanggup untuk mengabulkan doa dan tidak ada yang sanggup untuk mengangkat keburukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila dijadikan istighatsah atau doa kepada selain Allah, maka berarti dia telah masuk ke dalam kesyirikan. Nah, itu adalah ringkasan dari penjelasan dalil 4. Baik, sekarang kemudian penulis membawakan dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. Yang artinya diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dengan sanadnya bahwa ada seseorang di zaman Nabi Muhammad SAW, seorang munafik sering menyakiti orang-orang beriman, dan sebagian mereka dari sahabat Nabi radhiyallahu anhu berkata, ayo kita beristighatsah kepada Rasulullah SAW dari orang munafik ini. Ayo kita beristighatsah kepada Rasulullah SAW dari orang munafik ini. Maka kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya la yustaghatsu bi, tidak dimintai ghaus dariku. Tidak dimintai ghaus dariku, artinya tidak dimintai pertolongan dalam keadaan yang sempit kepadaku. Wa innama yustaghatsu billahi azza wa jalla. Tetapi dimintai pertolongan dalam keadaan yang sempit hanya kepada Allah azza wa jalla. Baik, sekarang kita bahas permasalahan ini. Jadi cerita dari hadis tersebut adalah bahwa ada sahabat Rasulullah SAW yang mana mereka ini mendapatkan uh, intimidasi dari orang munafik. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh mereka, ayo kita minta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam al-ghaus, itu minta dalam minta sesuatu pertolongan dalam keadaan yang sempit. Maka mendengar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa tidak diistighatsahi, aku beristighatsah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang munafik di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sering mencela para sahabat Nabi. Lalu sebagian para sahabat beristighatsah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar menghentikan orang munafik tersebut. Karena istighatsah adalah hak Allah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat agar beristighatsah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu adalah makna dari hadis. Kita bacakan apa yang disebutkan oleh penulis. Qauluhu wa rawat Tabarani bi isnadi annahu kana fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah At-Tabarani, beliau adalah al-Imam Al-Hafidz Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub Al-Lakhmi At-Tabarani. Beliau yang memiliki kitab Al-Mu'jam yang jumlahnya 3, Al-Mu'jamul Saghir, Al-Mu'jamul Awsat, Al-Mu'jamul Kabir. Dan beliau meriwayatkan dari Imam An-Nasai, Ishaq Ibn Ibrahim Ad-Duri dan makhluk-makhluk yang lain yang sangat banyak. Beliau wafat pada tahun 360 Hijriah. Dan beliau meriwayatkan hadis ini dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Baik, qauluhu annahu kana fi zaman an-nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'dhil mu'min. Lam aqif ala ismi hadzal munafiq. Ketika disebutkan dalam hadis bahwasanya ada seorang munafik yang sering menyakiti orang-orang beriman. Kata penulis Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan, aku belum mendapati nama orang munafik ini. Qultu Abdullah huwa Abdullah bin Ubay kama sarraha bihi Ibnu Abi Hatim fi riwayatihi. Yang dimaksud di sini adalah pemimpinnya orang munafik, yaitu Abdullah bin Ubay, sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam Ibnu Abi Hatim dalam beberapa riwayatnya. Qauluhu faqala ba'dhu ayy as-sahabah radhiyallahu anhum wa huwa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sebagian dari sahabat berkata, dan yang dimaksud di sini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Qauluhu qumu bina nastaghiitsu bi Rasulillah min hadzal munafiq li'annahu yaqdiru 'ala kaffi adahu. Yang artinya Abu Bakar As-Siddiq minta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar memberikan pertolongan dalam keadaan yang sempit dari orang munafik ini. Nah, agar orang munafik ini tidak lagi menyakiti orang-orang beriman. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau sanggup untuk menahan gangguan dari orang munafik. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam innahu la yustaghathu bi wa innama yustaghathu billah. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tidak beristighatsah kepadaku, tapi beristighatsahlah kepada Allah. Dalam catatan kaki disebutkan fihi an-nassu ala annahu la yustaghatsu bin nabi wala biman duna. Di dalamnya terdapat penegasan bahwa tidak boleh beristighatsah kepada nabi, apalagi kepada orang-orang di bawahnya, di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kariha sallallahu alaihi wasallam an yusta'mala hadzal lafzu fi haqqihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membenci lafaz ini digunakan untuk beliau. Wa in kana mimma yaqdiru alaihi fi hayatih, meskipun beliau sanggup untuk melakukan itu di dalam hayatnya, di dalam kehidupan beliau. Himayatan li janabi tauhid, ini untuk penjagaan sisi tauhid. Wa saddan li dharai syirk, dan untuk menutup pintu yang menghantarkan kepada syirikan. Wa adaban wa tawadhu'an li rabbih, dan sebagai adab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bentuk tawadhu' beliau kepada Allah Subhanahu wa taala wa tahdhiran lil ummah min wasa'ilis syirk fil aqwali wal af'al, dan sebagai peringatan bagi umat agar menjauhi sarana-sarana kesyirikan baik secara ucapan ataupun perbuatan. Fa idza kana hadza bima yaqdiru alaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayatih fa kaifa yajuzu an yustaghatha bihi ba'da wafatih. Kalau ini tidak diperbolehkan beristighatsah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan beliau saat beliau masih hidup, padahal beliau mampu juga melakukan itu, tetapi tidak diperbolehkan, maka lebih lagi tidak diperbolehkan untuk beristighatsah setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi masih hidup saja dan sanggup untuk melakukan apa yang diistighatsahkan kepada beliau, beliau tidak mau, karena itu hak Allah Subhanahu wa taala. Maka terlebih lagi kalau Nabi sudah meninggal, ya, beliau berarti tidak cocok untuk dimintai akan hal tersebut, tidak cocok untuk dimintai akan hal tersebut. Nah, kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu setelah itu wa yutlabu minhu umurun la yaqdiru 'alaiha illa Allah 'azza wa jalla, dan tidak pantas diminta dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perkara-perkara yang tidak disanggupi atasnya kecuali Allah 'azza wa jalla. Maka ini tidak pantas. Kama jara ala alsinati katsirin min asy-syu'ara kalbusiri wal bar'i wa ghairihim, sebagaimana yang telah berjalan di kebanyakan lisan-lisan para ahli syair seperti al-busiri, al-bar'i dan selain mereka. Innal istighatsati biman la yamliku li nafsihi dharran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nushura, yaitu berupa istighatsah dengan seorang yang tidak memiliki untuk dirinya sendiri mudarat atau manfaat atau kehidupan atau kematian atau kebangkitan. Wa yu'raduna 'an al-istighatsah wa ya'riduna 'an al-istighatsati bir-rabbil 'azhim al-qadir 'ala kulli syai'. Mereka-mereka ini memalingkan diri dari beristighatsah kepada Allah yang maha besar, maha kuasa atas segala sesuatu. Alladzi lahul khalqu wal amru wahdah, yang mana segala macam ciptaan dan perintah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Wa lahul mulku wahdah, segala kerajaan hanya milik Allah semata. La ilaha ghairuhu, tidak ada ilah yang berhak diibadahi selainnya. Wa la rabba siwahu, tidak ada Tuhan yang berkuasa selainnya. Qala ta'ala qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah. Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, aku tidak memiliki untuk diriku sendiri manfaat ataupun mudarat kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-A'raf ayat 187. Fi mawadhi'a min Al-Qur'an, qul inna salati wa qul inni la amliku lakum darran wala rashada. Dan juga disebutkan dalam banyak ayat Al-Qur'an yang berbunyi, katakanlah sesungguhnya aku tidak memiliki bagi kalian mudarat dan tidak juga petunjuk. Surat Al-Jin ayat 21. Ayat-ayat ini memberikan pelajaran bahwa tidak ada yang maha kuasa, maha pencipta, maha pengatur kecuali Allah. Oleh sebab itulah tidak boleh beristighatsah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak boleh beristighatsah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu penulis mengatakan fa'a'radha haula 'anil Qur'an. Mereka ini menolak atau memalingkan diri dari Al-Qur'an. Wa'taqadu naqidha ma dallat 'alaihi hadhihi al-ayatil muhkamat. Dan mereka berkeyakinan kebalikan dari apa yang ditunjuki oleh ayat-ayat yang mulia ini, al-muhkamat, yang sangat jelas ini. Wa tabi'ahum 'ala dhalika ad-dhalal al-khalqu al-katsiru wal-jammul ghafir. Dan banyak yang mengikuti akan penyimpangan ini, makhluk-makhluk yang sangat banyak dan orang-orang yang sangat jumlahnya sangat banyak. Fa'taqadu syirk billahi dinan wal hadi dalalan. maka akhirnya mereka meyakini bahwa mensyirikkan Allah yaitu dengan beristighatsah kepada selain Allah ini adalah agama, dan petunjuk adalah kesesatan. Petunjuk tauhid malah disebut sebagai kesesatan. Mengajak orang beribadah hanya kepada Allah, berdoa murni hanya minta kepada Allah, tidak memakai perantara, disebut sebagai penyimpangan. Sedangkan yang melakukan kesyirikan dengan cara menjadikan perantara antara dia dengan Allah, beristighatsah kepada selain Allah, disebut sebagai sebuah agama. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini sebagai sebuah musibah, ya, sebagai sebuah musibah. Kesyirikan kepada Allah disebut sebagai agama, sedangkan petunjuk untuk bertauhid disebut sebagai penyimpangan. Maka ini musibah, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fama a'zamaha min musibah ammat bihal balwa. Alangkah besarnya musibah seperti ini yang sudah menyebar dengan rata. Fa'anadu ahlat tauhid, mereka memusuhi orang-orang yang memperjuangkan tauhid. Wa badda'u ahlat tajrid, Allahul musta'an. Dan mereka menyatakan bahwa orang-orang yang memberikan ibadah hanya kepada Allah adalah para pelaku bid'ah. Orang-orang yang memberikan hanya kepada Allah adalah para pelaku bid'ah. Nah, ini adalah sebuah hal yang sangat menyimpang, dan itulah dari bab itulah dari bab minasyirki an yastaghitha bighairillah au yad'a ghairahu, termasuk daripada kesyirikan beristighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Rasulullah SAW tadi bersabda innahu la yustaghatsu bi, sesungguhnya tidak beristighatsah kepadaku, maka di dalam perkataan ini adalah pembatalan beristighatsah kepada selain Allah, meskipun itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika disebutkan oleh Rasulullah SAW wa innama yustaghatsu billahi azza wa jalla, dan beristighatsah hanya kepada Allah azza wa jalla, maka ini adalah pembatasan bahwa beristighatsah hanya kepada Allah semata. Jika dijadikan untuk selain Allah, maka berarti dia telah masuk ke dalam kesyirikan. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Selesai pembicaraan bab yang ke-14 dari pembacaan kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Dan sebelum kita masuk kepada sesi pertanyaan, saya ingin mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Jadi bab yang ke-14 ini menjelaskan bahwa istighatsah dengan selain Allah adalah perbuatan syirik akbar. Dan ini menunjukkan contoh jenis syirik akbar, yaitu beristighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena istighatsah adalah ibadah, dan memalingkan ibadah kepada selain Allah adalah syirik akbar. Istighatsah adalah meminta pertolongan dalam keadaan sulit supaya dibebaskan dari kesulitan tersebut. Lalu penulis membawakan dalil yang pertama, surat Yunus ayat 106-107, yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang nabinya sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada seorang pun dari para makhluk karena mereka lemah, tidak dapat memberikan kebaikan atau menahan kemudaratan. Kemudian Allah mengabarkan kepada nabinya bahwa terdapat bahaya bagi siapa yang beristighatsah kepada selain Allah, ya, termasuk dan perbuatan ini termasuk perbuatan yang zalim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Allah lah satu-satunya yang sanggup memberikan musibah, dan tidak ada seorang pun yang sanggup untuk menolak musibah tersebut. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang memberikan kebaikan, dan tidak ada satu pun yang sanggup untuk menolaknya. Jadi sekali lagi surat Yunus ayat 106 menunjukkan contoh perbuatan syirik akbar, yaitu beristighatsah kepada selain Allah, karena istighatsah adalah ibadah dan memalingkan ibadah kepada selain Allah adalah syirik akbar. Begitu juga dalam perbuatan ini terdapat menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus syirik Allah, yaitu ibadah istighatsah. Kemudian penulis membawakan dalil surat Al-Ankabut ayat 17 yang makna dari ayat ini adalah bahwa Allah memerintahkan kepada manusia seluruhnya meminta rezeki hanya dari Allah, beribadah hanya kepadanya, bersyukur atas nikmat-nikmatnya saja, dan selalu mengingat bahwa semua manusia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimintai pertanggungjawaban. Surat Al-Ankabut ayat 17 ini menunjukkan contoh perbuatan jenis syirik, yaitu istighatsah kepada selain Allah, dan syiriknya syirik akbar, karena tadi istighatsah adalah ibadah dan memalingkan ibadah kepada selain Allah adalah syirik akbar. Dan di dalam ayat ini terdapat perintah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk berdoa adalah istighatsah. Maka oleh sebab itu tidak boleh beristighatsah, yaitu berdoa minta pertolongan dalam keadaan yang sempit, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis membawakan dalil yang ketiga, yaitu surat Al-Ahqaf ayat 5 sampai 6 yang menjelaskan bahwa Allah menetapkan tidak ada yang lebih sesat, lebih menyimpang akalnya, kecuali seorang yang berdoa kepada selain Allah. Mengapa? Karena selain Allah tidak sanggup mengabulkan doa di dunia, dan selain Allah tidak mendengar doa orang yang berdoa kepadanya. Dan nanti di akhirat selain Allah Subhanahu wa taala akan dihisab. Ya, maka selain Allah akan mengingkari orang-orang yang berdoa kepadanya, dan akan mengingkari kesyirikan-kesyirikan yang mereka lakukan, yang dilakukan kepada mereka. Ini menunjukkan bahwa contoh perbuatan syirik akbar adalah beristighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam ayat disebutkan orang yang berdoa kepada selain Allah dihukumi sebagai seorang yang paling menyimpang dalam agama. Kemudian dalil yang keempat, surat An-Naml ayat 62. Allah menjelaskan, mencela orang-orang yang musyrik, yang menjadikan perantara antara selain Allah, antara dia dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka sudah mengetahui bahwa hanya Allah yang dapat menyelamatkan mereka dalam keadaan sempit, yang hanya Allah yang dapat menjadikan mereka sebagai pengurus bumi, dan sembahan-sembahan Allah selain Allah tidak ada yang bisa melakukan itu semua. Ini menunjukkan bahwa beristighatsah kepada selain Allah adalah syirik akbar. Mengapa demikian? Karena dalam ayat ini Allah meniadakan sembahan selainnya, dan bahwa tidak ada yang sanggup mengabulkan doa orang yang dalam keadaan sulit, mengangkat keburukan dalam keadaan sulit, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang kelima yang barusan kita pelajari, yaitu hadis Imam, riwayat Imam At-Tabarani rahimahullahu taala, yang menjelaskan bahwa seorang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering mencela para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, lalu para sahabat Nabi, yang dimaksud di sini adalah Abu Bakar As-Siddiq, mengajak agar beristighatsah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar menghentikan orang munafik tersebut, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sanggup untuk melakukan itu. Ya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ingin ada yang mengucapkan seperti itu, karena tidak ada yang pantas untuk diistighatsahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pada dasarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sanggup untuk menghentikan orang munafik tersebut. Maka ini ayat menunjukkan contoh perbuatan syirik akbar, yaitu beristighatsah kepada selain Allah. Dan di dalam hadis ini menunjukkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai ucapan beristighatsah kepada selain Allah walaupun beristighatsah kepada beliau. Ya, walaupun beristighatsah kepada beliau, dan Nabi Muhammad SAW membatasi istighatsah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah ringkasan bab yang ke-14 dari kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid. Wallahu alam sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Naam. Assalamualaikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas pelajaran serta bimbingan yang telah disampaikan. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa memahaminya. Selanjutnya, bagi Anda yang ingin memperdalam berkaitan dengan pembahasan kali ini, bisa bertanya langsung via telepon di nomor 021-823-6543. Kami angkat untuk telepon yang pertama. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Saminah di Cibinong. Mohon maaf, pertanyaan sesuai dengan pembahasan ya, Bu ya. Naam. Silakan, Ibu. Bersalawat artinya kalau dari Allah berarti memberi rahmat, dari malaikat berarti memintakan ampunan, dan kalau dari orang-orang mukmin berarti berdoa supaya diberi rahmat, seperti dengan perkataan Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, pertanyaan saya Ustaz, salawat itu digunakan setiap berdoa atau gimana Ustaz? Saya tetap. Iya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Dianjurkan untuk bersalawat atas Nabi Muhammad SAW di dalam berdoa, dan sangat dianjurkan karena itu adalah pelancar doa, ya, karena itu adalah pelancar doa, yaitu Rasulullah SAW pernah melihat orang datang, kemudian setelah itu dia sholat, lalu langsung berdoa, Allahumma gfirli, Allahumma arhamni, begitu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ajilahadha, orang ini terlalu cepat doanya, hendaklah dia ketika berdoa dalam keadaan memuji Allah, lalu setelah itu bersolawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat yang lain, inna doa mahjubun hatta yusalla ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu doa itu ditahan sampai disolawati atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berdoa, bersolawat di dalam doa adalah termasuk adab yang menjadikan doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah. Wallahu alam. Naam. Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan kali ini, silakan di layanan telepon. Kami tunggu pertanyaan. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa ini, di mana? Dari Lombok, Pak. Iya, Bapak. Mohon maaf, dikecilkan dulu volumenya. Volumenya dikecilkan. Bapak mendengarkan suara kami via telepon saja. Sudah? Terputus, mohon maaf. Bagi Anda yang ingin bertanya via telepon, mohon sebelum menghubungi kami dikecilkan dulu volume televisi atau radionya, dan Anda cukup bertanya dan mendengarkan via telepon saja. Silakan telepon yang kedua. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa ini, di mana? Dari Mandailing Natal. Iya, silakan Bapak pertanyaannya. Kata Pak Ustaz, tidak boleh meminta selain kepada Allah. Itulah namanya Pak Ustaz secara hakikatnya. Tetapi secara syariat, boleh itu Pak Ustaz, jangan dibodoh-bodoh. Silakan Ustaz untuk memberikan klarifikasi karena Bapak tadi nampaknya salah paham di dalam penjelasan Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Berdoa adalah ibadah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a huwa al-ibadah." Inti doa, inti ibadah adalah doa. Dan ibadah tidak diperbolehkan kecuali hanya kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali supaya agar mereka beribadah kepada-Ku. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Fad'ullaha mukhlishina lahud-din." Dan berdoalah kepada Allah dengan murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menegakkan agama. Ayat-ayat tadi menunjukkan bahwasanya berdoa adalah ibadah. Dan berdoa yang merupakan ibadah tidak diperbolehkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang sanggup mengabulkan doa. Tidak ada yang sanggup mengabulkan doa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makhluk sesaleh apapun, sekuat apapun, maka tidak boleh kita sebagai seorang muslim berdoa kepadanya. Karena berdoa adalah ibadah dan ibadah hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada makhluk yang seseorang berdoa kepadanya meskipun dia sanggup, maka ini tidak diperbolehkan. Ya, karena berdoa adalah ibadah. Ibadah tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Allah berfirman, "Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada." Dan bahwa masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah berdoa kepada seorang pun bersamaan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas penjelasannya. Semoga Bapak tadi faham maksud dari penjelasan Ustaz tadi. Selanjutnya kami akan bacakan dari pesan singkat yang telah masuk dari Ummu Safiyah di Makassar. Ustaz, 2 tahun yang lalu menjelang proses lahiran, nenek saya mengajarkan doa yang katanya untuk melancarkan persalinan. Namun di dalam isi doa tersebut tidak meminta pertolongan langsung kepada Allah, tetapi isi doanya meminta tolong kepada malaikat Jibril dan juga ada air minum yang sudah didoakan, ana disuruh untuk minum. Nah, karena ana tidak mau nenek tersinggung, terpaksa ana minum, tapi dalam hati ana mengingkari dan tidak percaya kalau air itu bisa membuat persalinan menjadi lancar. Nah, apa yang saya kerjakan apakah termasuk kesyirikan atau tidak, Ustaz? Silakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Belum ada sepengetahuan saya yang pendek di dalam Al-Qur'an atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa ada surat atau ada doa yang faedahnya untuk memudahkan melahirkan atas wanita yang hamil. Akan tetapi ini adalah ijtihad, usaha dari sebagian ulama. Ya, usaha sebagian ulama yang mana mereka berdalil dengan uji coba di dalam bab ruqyah. Di dalam bab ruqyah. Seperti misalkan perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau rahimahullah. Beliau berkata, "Kitabu li usril wiladah," yaitu tulisan untuk yang sulit melahirkan. Qala al-Khallal haddathani Abdullah ibn Ahmad qala ra'aytu abi yaktubu lil mar'ah idha asara 'alayha wiladatuha fi jamin abyad aw shay'in nadhif yaktubu haditha ibni Mas'ud ibni Abbas radhiyallahu anhu la ilaha illa Allahul Halimul Karim subhanallahi rabbil arshil azim alhamdulillahi rabbil alamin ka'annahum yawma yarawnaha ma yu'ad yawma yarawna ma yu'adun lam yalbathu illa sa'atan min nahanin balagh ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duha. Al-Khallal berkata, telah meriwayatkan kepadaku Abdullah bin Ahmad. Abdullah bin Ahmad adalah anaknya Imam Ahmad. Abdullah bin Ahmad rahimahullah berkata, aku telah melihat bapakku yaitu Ahmad bin Hanbal, Imam Ahlu Sunnah, Imam salah satu dari Imam Madhab Fikih yang empat, menulis untuk seorang perempuan yang sulit melahirkan di dalam kertas yang putih atau sesuatu yang bersih. Beliau menulis hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang berbunyi, La ilaha illallahul halimul karim, subhanallah rabbil arshil azim, alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian beliau menuliskan surat Al-Ahqaf ayat 35. Kemudian beliau menuliskan surat An-Nazi'at ayat 46. Kemudian qala al-Khallal amba'ana Abu Bakar al-Marwazi anna Abdullah ja'ahu rajulun faqala ya ba billah taktubu limra'atin qad asara 'alayha waladuha mundu yawmayn faqala qul lahu yaji'u bijamin wasi' wa za'faran ورأيته يكتب لغير واحد ويذكر عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من عيسى صلى الله عليه وسلم على نبيه نبينا وعليه وسلم على علي بقرة قد اعترض ولدها في بطنها فقالت يا كلمة الله ادعو الله لي أن يخلصني مما أنا فيه فقال يا خالق النفس من النفس ويا مخالفا مخلص النفس من النفس وَيَا مُخْرِجَ النَّفْسِ مِنَ النَّفْسِ خَلِّصْهَا قَالَ فَرَمَتْ بِوَلَدِهَا فَإِذَا هِيَ قَائِمَةٌ تَشُمُّ قَالَ فَإِذَا عَسْرَ الْمَرْأَةُ وَلَدُهَا فَاكْتُبْهُ لَهَا فَكُلُّ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الرُّقَى فَإِنَّ كِتَابَتَهُ نَافِعَةٌ. Disebutkan oleh Al-Khallal bahwasanya beliau mendapatkan riwayat dari Abu Bakar Al-Marwazi bahwa Abu Abdillah yaitu Imam Ahmad rahimahullah telah didatangi oleh seorang lelaki. Kemudian seorang lelaki itu berkata, wahai Abu Abdillah, apakah engkau menulis sesuatu untuk seorang perempuan yang sulit melahirkan, sudah dua hari ini? Maka Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berkata, datangkan sebuah kain yang besar dan za'faran ya. Kemudian aku melihat beliau menulis itu untuk beberapa orang. Dan diriwayatkan dari Ikrimah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, marra Isa sallallahu alaihi wa ala nabiyyina wasallam, Nabi Isa alaihi salam melewati seekor sapi dan dia sulit untuk melahirkan anaknya. Lalu Nabi Isa alaihi salam berkata, ya kalimat, lalu sapi tersebut berkata, wahai kalimat Allah, yaitu Nabi Isa, berdoalah untukku kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala melepaskanku dari kesulitan ini, yaitu agar aku bisa melahirkan dengan mudah. Kemudian Nabi Isa berkata, wahai pencipta manusia dari nafas, dan wahai yang melepaskan manusia dari nafas, dan wahai yang mengeluarkan manusia dari nafas, maka selamatkanlah. Maka akhirnya bayi tersebut, sapi tersebut mengeluarkan bayinya dan dia dalam keadaan berdiri. Maka jika seorang wanita sulit untuk melahirkan, tulislah perkataan ini. Dan setiap yang sudah disebutkan dari ruqyah tadi, maka sesungguhnya menulisnya adalah dianjurkan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, tetapi ini semua belum ada dalil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Itu hanya pendapat-pendapat para ulama rahimahumullahu ta'ala. Imam Ibn Utsaimin mengatakan, La a'lamu fi dhalika syai'an minas sunnah. Aku tidak mengetahui doa yang khusus tentang mudah melahirkan anak dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedikit pun aku tidak mengetahuinya. Lakin idza qara'a al-insanu 'ala al-hamil allati akhadhaha talqa ma yadullu 'ala taysir mithl yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa yatahaddatsu 'anil haml wal wada' kaqaulihi ta'ala wa ma tahmilu min unsa wa la tadu'a illa bi'ilmin. Mithlu qawlihi ta'ala idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha fa inna hadha nafi'un wa mujarrabun bi'idznillah. Akan tetapi jika seorang manusia membaca ruqyah atas seorang wanita yang hamil yang ayat-ayat yang menunjukkan kepada kemudahan seperti Allah berfirman yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr, itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah ayat 185. Kemudian juga ayat yang berbunyi wa mata, ayat-ayat yang berkaitan dengan hamil dan meletakkan, yaitu dan apa saja yang dikandung oleh seorang perempuan dan apa saja yang dilahirkan, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an pada ayat surat Fatir ayat 11. Surat Fatir ayat 11. Begitu juga dalam surat Al-Zilzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Ini ayat yang berkaitan dengan mengeluarkan. Maka kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, sesungguhnya ini adalah bermanfaat dan sudah terbukti dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wal Qur'an kulluhu syifa, dan Qur'an seluruhnya adalah obat penyembuh. Idza kana al-qari'u wal maqru'u 'alaihi mu'minan bi atharihi wa ta'thirihi. Jika yang membaca dan yang dibacakan atasnya beriman dengan pengaruh dan juga sebab-sebabnya, wa fa innahu la budda an yakuna lahu athar, maka pasti akan terjadi pengaruh atas bacaan tersebut. Bi anna Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an apa yang merupakan obat penyembuh dan kasih sayang rahmat untuk orang-orang beriman, dan tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim kecuali kerugian. Ayat ini umum untuk kesembuhan dan rahmat, ya, mencakup kesembuhan penyakit-penyakit kalbu seperti syubhat dan syahwat, dan juga kesembuhan untuk penyakit-penyakit badan seperti seseorang yang tadi sulit untuk melahirkan. Semoga yang disampaikan menjawab pertanyaan tentang bacaan bagi orang yang sulit di dalam melahirkan. Wallahu a'lam. Cukup kiranya.